di majelis ilmu, ditimba dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu yang menyenangkan. Di sini ada faedah bahwa seorang sebagaimana dia menzakati harta yang dimiliki jika telah mencapai nisabnya, demikian pula seorang menzakati ilmunya. Bagaimana cara seorang menzakati ilmunya? Dengan mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu dan dengan mengamalkannya. Abu Salamah mengatakan, aku mendengar sabda dari Rasulullah yang aku sangat bergembira. Di sini ada faedah, seorang bergembira dengan faedah ilmu lebih daripada seorang ketika dia mendapatkan harta karun. Karena ilmu adalah sumber kemuliaan fid dunya wal akhirah. Kemudian, tidak ada seorang muslim yang ditimpa oleh musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia mengucapkan doa, wahai Allah, berilah aku pahala pada musibah yang menimpa aku ini dan berilah ganti dengan yang lebih baik, kecuali orang tadi akan diberi pahala oleh Allah dan akan diberi ganti dengan yang lebih baik. Adab seorang ketika, etika seorang ketika ditimpa musibah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya kita ini semua adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ibarat orang nitip barang pada kita, ketika dia ingin mengambil barang itu, apakah kita mencegahnya? Apakah kita menghalang-halanginya? Kita, harta kita, keluarga kita, semua adalah milik Allah, titipan dari Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambilnya, maka tidak ada pada hati seorang mukmin kecuali rela, ridho dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ini bimbingan Islam. Orang yang ditimpa musibah, jangan dia menambahi musibah yang lain. Ada sebagian orang ditimpa musibah membentur-benturkan kepala di tembok, merobek-robek baju, mencakar-cakar muka, berteriak-teriak. Orang seperti ini, apa yang telah lewat dari musibah tidak akan kembali. Yang hilang tidak kembali, yang meninggal tidak kembali hidup. Sudah seperti itu, terlewat darinya pahala, kemudian dia mendapatkan dosa. Ada setidaknya ada tiga kerugian bagi orang ketika ditimpa musibah dia berkeluh kesah. Namun ketika seorang ditimpa musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia hatinya akan dingin. Dia mendapat pahala dari Allah dan Allah akan ganti untuk dia yang lebih baik. Seorang mukmin sebagaimana mendapat pahala dari amal ketaatan yang dia kerjakan, dia juga mendapat pahala dari musibah yang menimpanya. Coba lihat amat luasnya karunia Allah, rahmat Allah. Musibah yang tidak mengenakan ternyata mendatangkan pahala. Hal-hal yang tidak mengenakan ternyata mendatangkan ganjaran dari sisi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya pada nikmat yang Allah berikan, sebagaimana Allah melimpahkan rahmatnya pada musibah yang Allah timpahkan. Jadi musibah bagi seorang mukmin mendatangkan pahala. Musibah bagi seorang mukmin mendatangkan pahala. Ketika Ummu Salamah sudah selesai masa iddahnya. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak boleh langsung nikah, kecuali harus menjalani masa berkabung. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ada dua keadaan. Keadaan dia hamil, berarti dia tidak boleh dinikahi sampai melahirkan kandungannya. Kalau wanita tadi yang ditinggal mati oleh suaminya tidak hamil, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi kalau misalnya baru 2 bulan kemudian ada orang lamar, enggak boleh. Dan perempuan tadi tidak boleh menerima lamaran. Bagaimana kalau seorang memboking, memesan, nanti ya kalau kamu sudah rampung masa iddahmu, beritahu ya kamu sudah, apa namanya, saya pesan. Ini enggak boleh. Kalau orang khawatir, nanti kalau saya nunggu masa iddahnya 4 bulan 10 hari, saya baru maju, nanti sudah kedahuluan orang. Kalau dengan bahasa sindiran, boleh. Contoh, misalnya seorang laki-laki tadi datang pada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, mengatakan, orang seperti kamu kayak cocok loh hidup dengan saya. Orang seperti kamu kayaknya cocok hidup dengan saya, ini boleh. Tapi kalau kamu saya lamar, kamu saya nikahi, enggak boleh. Sampai wanita tadi selesai masa berkabungnya. Ingat ya, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, salah satu dari dua keadaan. Ada kalanya dia hamil, berarti masa penungguannya sampai melahirkan kandungannya. Berarti bisa lama, bisa apa? Pendek. Bisa jadi orang ditinggal mati oleh suaminya, sore harinya melahirkan kandungannya, boleh dinikahi. Apa boleh orang nikah dalam kondisi nifas? Boleh. Yang tidak boleh kan kalau hubungan suami istri, kamu nunggu nifasnya selesai disambil ke orang nanti ya, diambil orang. Atau kalau dia tidak hamil, berarti masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Seperti itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ketika Ummu Salamah dilamar oleh Ar-Rasul, ketika Ar-Rasul sudah selesai berbicara, barulah Ummu Salamah ya berbicara. Seperti ini adab kalau orang berbicara dengan orang. Karena sebagian orang kadang sukanya motong. Orang yang bicara dipotong, bicara dipotong, ini enggak bagus. Biar selesai dulu, silahkan apa yang mau disampaikan. Kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, bukan saya menolak lamaran Anda. Siapa yang menolak lamaran Anda? Tapi saya ini punya 3 sifat yang saya khawatir. Kalau ini ya ada pada saya nanti, kamu enggak suka, kemudian saya menjadi dosa. Yang pertama, ya Rasulullah, saya ini orangnya cemburuan banget. Kamu mungkin pernah ya melihat ada orang cemburuan. Ada orang cemburuannya luar biasa. Kemana-mana suaminya selalu diikuti, dimonitor, diikuti. Mau ke sawah, mau ke toko, diikuti terus. Curiga. Nah ini gak boleh seperti ini. Kamu sendiri capek pikirannya, suaminya juga malu. Terus dibuntuti terus kan malu ya kan. Tapi Rasul mengatakan, adapun apa yang kamu sebutkan dari kecemburuan yang sangat, Allah akan hilangkan. Artinya cemburu itu wajar, tapi cemburu yang berlebihan itu kan gak boleh. Dulu datang seorang kepada Ibnu Abbas, dia bertanya, saya telah membunuh seorang wanita. Kata Ibnu Abbas, gimana ceritanya kok bisa membunuh orang? Kata dia, iya, saya melamar seorang wanita, lamaran saya ditolak. Lalu ada orang lain ngelamar, kok diterima? Kenapa saya ditolak, dia diterima? Cemburu, saya tak bunuh perempuan ini. Kata Ibn Abbas, apakah orang tua kamu masih hidup? Kata dia sudah meninggal semua. Kata Ibn Abbas, banyak-banyaklah berbuat baik, beramal solihlah dan bertobatlah kamu. Semoga Allah tutupi kesalahanmu. Ini cemburu yang berlebihan, cemburu sampai tingkatan bunuh, enggak boleh. Adapun apa yang kamu sebutkan bahwa kamu punya anak banyak, itu tanggungan saya. Seperti ini masyarakat muslimin, ibarat atau di tengah masyarakat kita, yang namanya anak tiri itu kan kadang disia-siakan kan, kadang disakiti, kadang didolimi. Tidak seperti itu Rasulullah. Seperti anaknya sendiri, disayangi, dicukupi. Seperti ini anak istrinya itu disayangi, walaupun itu anak tiri, dicukupi, bukan disakiti, ya, bukan disia-siakan. Kemudian adapun apa yang kamu sebutkan tentang umur, umur saya juga sudah tua. Ya, sama-sama ketemu tua. Masyiral muslimin, di sini Ummu Salamah mengamalkan ilmu yang telah sampai kepadanya. Bahwa orang yang ditimpa musibah hendaklah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala pada musibah yang menimpaku ini dan berilah ganti yang lebih baik darinya. Sedikit ilmu kita amalkan jauh lebih baik daripada ilmu kita tumpuk kemudian kita tidak amalkan. Apa sih buah dari ilmu kalau kita tidak amalkan? Dan di sini barokah mengikuti petunjuk Rasulullah. Ketika seorang ditimpa musibah mengucapkan doa seperti yang diajar oleh Rasul, orang tadi tidak akan lepas dari pahala, tidak akan lepas dari mendapat ganti yang lebih baik. Ganti di sini tidak harus kalau seorang istri berarti dia akan dapat suami lagi, tidak harus seperti itu. Misalnya ya, seorang misalnya tadinya ekonominya sulit kemudian jadi mudah, yang tadinya ya anaknya sakit-sakitan, setelah suaminya meninggal ternyata ya anaknya sehat-sehat, bisa jadi kan diganti oleh Allah yang lebih baik. Jadi seorang mukmin itu berbaik sangka kepada Allah. Ditimpa musibah jangan sampai tidak dapat pahala. Ditimpa musibah jangan sampai malah nambah dosa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ini juga menunjukkan bahwa Rasul sangat perhatian terhadap nafkah anak dan istrinya. Walaupun bukan anak beliau sendiri, anak tiri. Jangan disia-siakan. Bukan hanya memberikan nafkah zahir, bukan hanya memberikan nafkah berupa makanan, bahkan juga Rasul yang mendidik, membimbing anak-anak tirinya. Pada suatu saat, anak tiri Rasulullah yang bernama Umar bin Abi Salamah, ketika dia makan, tangannya itu acak-acakan. Makannya pada jatuh, tidak karuan. Rasulullah sebagai bapak tirinya memberikan arahan, pendidikan yang baik. Ya gulam, sammillaha wakul biyaminik wakul mimma yali. Wahai anak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat ya darimu. Sebagian orang mungkin ada yang mengatakan, ah ini anak tiri enggak perlu saya urusi, anak tiri enggak perlu saya arahkan. Jangan, walaupun anak tiri siapapun ya, kamu arahkan, kamu bimbing. Walaupun anak tetangga kita arahkan, nak makan petan kanan, nak baca basmalah. Lihat Rasulullah mengajak bicara anak tirinya dengan bahasa yang lembut. Ya hulam, wahai anak. Orang ya kalau diajak bicara oleh orang dengan suara yang lembut itu kan akan terima, akan membuka hati, akan menerima apa yang akan disampaikan. Tapi orang kalau menyampaikan yang nasihati orang dengan cara kasar, dengan cara yang kaku ya, berat orang apa? Menerimanya. Sammillah, ucapkan basmalah. Adab orang kalau mau makan itu bahasa basmalah. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Di sini Rasul mengajari anak untuk jauh dari meniru setan. Karena setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kita dilarang meniru setan. Mungkin awalnya hanya meniru cara makannya, nanti lama-kelamaan sifatnya, wataknya pun kita tiru. Na'udzubillah. Jadi Rasul menasehati anak tirinya untuk ya makan dengan mengucapkan basmalah. Karena orang yang makan tidak membaca basmalah, setan ikut makan. Seperti apa makannya kita enggak ngerti. Bisa jadi orang makan banyak, nambah kok enggak kenyang-kenyang. Bisa jadi karena apa? Dia lupa baca basmalah, sehingga setan makan. Barokah dari makanannya hilang. Makan banyak tapi tidak mengenyangkan. Makan banyak tidak jadi daging. Makan banyak tapi malah yang membuat ya mules misalnya. Wakul mimma yadik, dan makanlah dari yang dekat. Bagaimana kalau orang makan bareng-bareng pakai nampan? Sementara lauknya di pojok sana semuanya, di sini cuma nasi aja. Boleh enggak tangannya lari ke sana ambil lauk? Jawabannya boleh. Ya. Tapi kalau itu sudah satu nampan, misalnya 5 orang, lauknya sudah ada masing-masing, tapi tangannya malah ngambil lauknya orang lain, ini jangan. Ya, makan dari yang terdekat dengan kita. Itu cara makan. Sampai masalah makan pun ada etikanya. Ya, lalu bagaimana dengan masalah ibadah? Masyiral muslimin rahimakumullah. Akhir dari pembahasan bahwa Ummu Salamah adalah istri Ar-Rasul yang paling terakhir meninggalnya. Istri Ar-Rasul yang paling pertama meninggal adalah Khadijah. Dan istri Rasul yang paling terakhir meninggal adalah Ummu Salamah. Meninggal pada tahun 61 Hijriah. Dalam umur 90 tahunan. Semoga Allah meridhoinya dan meridhoi seluruh sahabat. Beliau meninggalkan 3 anak. Atau meninggalkan anak-anak yang salih. Bukan dari Rasul, tapi dari suami sebelumnya. Dari suami sebelumnya, yaitu Umar, Salamah dan Zainab. Ini adalah putra-putranya Ummu Salamah. Semua mereka adalah sahabat. Ya, Ummu Salamah sendiri istri Ar-Rasul. Anaknya adalah para sahabat Ar-Rasul, Umar, Salamah dan Zainab. Ini yang bisa saya sampaikan tentang biografi singkat Ummu Salamah Hindun binti Umayyah Al-Makhzumiyah, seorang wanita yang mendapatkan sekian banyak kemuliaan. Kemuliaan dari sisi paras, dia wanita cantik. Kemuliaan dari sisi nasab, dia berasal dari keluarga terpandang. Kemuliaan dari sisi dia menjadi salah seorang sahabat Ar-Rasul, yang ini adalah keistimewaan khusus. Demikian pula lebih khusus lagi, dia adalah istri, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT memberikan rahmat ridho kepada beliau dan para sahabat ridwanullah alaihim. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.